بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله المكرم Bahaji MH Ainun Najib. Mugi tansah pinaringan tawil umur, singgo saged maringi wejangan-wejanganipun dateng kita sedaya. Dumateng para sesepuh pinesepuh ingkang tansah kawula mulyaken, para tokoh agama saking ormas napa kemawon ingkang rawuh, ingkang tansah kawula mulyaken. Khusus dumateng para yai wonten ing Desa Lengkong, panjenenganipun Romo Kiai Farid Ma'ruf, Romo Kiai Muhammad Badawi, Romo Kiai Badrun, Romo Kiai Taufik, Bapak Haji Judi, Bapak Haji Humam, Bapak Haji Maruto, Bapak Kiai Badrun, ugi para kiai-kiai lintu ingkang boten kawula sebat asmanipun, ananging boten ngirangi rasa hormat lan tazim kawula. Dumateng jajaran aparat pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Bapak Kapolres Banjarnegara utawa ingkang mewakili, Bapak Dandim 0704 Banjarnegara, Bapak Camat Rakit, Bapak Kapolsek Rakit ingkang tansah kawula mulyaken, Bapak Dan Ramil Rakit, Bapak Kepala Desa Lengkong beserta perangkatnya ingkang kawula mulyaken, keluarga besar Bani Sajangi, khusus panjenenganipun Sohibul Hajat Bapak Haji Imam Suhada ingkang tansah kawula mulyaken, rencang-rencang panitia boten supe dumateng sedaya para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah. Langkung rumiyin, monggo kita tansah ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik hidayah saha inayahipun. Sehingga wonten dalu punika kita tansah saged rawuh wonten punika majlis kanthi keadaan sehat wal afiat, derek mengayu bagyo wontenipun adicara tasyakuran peresmian Aula Ahmad Sajangi, pun lanjutaken kalian ngaji bareng Cak Nun. Mugi-mugi acara dalu punika saged maringi manfaat dateng kita sedaya, manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Terasipun selawat ma'asalam mugi tetep konjuk wonten ngasa dalam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang bekto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman islamiyah, sehingga saged kita raosaken sak menika. Mugi-mugi wonten yaumil qiyamah mangke kita pinaringan syafaat ingkang agung, syafaat ingkang kita antu-antu, ingkang arupi syafaatul uzma, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, wonten mriki kawula minangkani pranoto hadicara badhe maosaken susunan acara ingkang insyaallah badhe kelampah samangke wonten acara dalu menika. Acara nomor setunggal inggih punika pembukaan. Acara ingkang nomor kalih inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acara angka 3 inggih punika sambutan-sambutan. Acara angka sekawan inggih punika prosesi tasyakuran sekaligus menandatanganan prasasti. Saha acara ingkang terakhir inggih punika ngaji bareng Cak Nun, dipun lanjutaken acara ingkang angka terakhir inggih punika penutup. Wangsul dumateng acara ingkang nomor sepindah. Nggih menika pembukaan. Monggo acara wonten dalu punika kita bikak sesarengan kanthi waosan umul kitab kawula dherekaken. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Matur suwun. Kita lajengaken acara ingkang kaping kalih. Inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Taufik. Tos sumangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqi samawati wal ardi waktilafi al-layli wan nahar waktilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar تؤمنون بالله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bakatan wawasan Al-Quran, mugi-mugi kalih wawasan Al-Quran menika kula lan panjenengan sedaya khusus singkang maos estu-estu pikantuk barokah saking Al-Quran. Amin Allahumma. Sebelum acara dilanjutkan, kami dari panitia sekali lagi menghimbau untuk seluruh atau semua pengunjung dari manapun saja dan sedang berada di manapun, dimohon untuk ketertiban, keamanan ataupun kerukunannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap tertib, siap rukun, barokah. Amin. Ngajik acara selajengipun acara ingkang angka tiga. Inggih menika acara sambutan-sambutan. Sambutan ingkang pertama, sambutan atas nama Ketua Panitia. Dumateng panjenenganipun Pak Kiai Abdul Jalil, kita sumangga akan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in taddanna rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Amma ba'du. Pada yang saya hormati simbah MH Ainun Najib atau yang kita kenal dengan Cak Anun beserta Kiai Kanjeng dan beserta keluarganya. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Haji Imam Syuhada dan keluarga besarnya. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh. Al-akhos indana Kiai Haji Farid Ma'ruf, Kiai Taufik, Kiai Badawi, soho Bapak Kiai Supri, soho Bapak Kiai Bashir Syafuddin lan kiai-kiai lantunipun ingkang boten saged kawula sebut setunggal-setunggalipun. Yang saya hormati aparatur negara saking Polres, saking Camat, saking Polsek dan Ramil, dan kepada seluruh seluruhnya, wabil khusus kepada Kepala Desa Lengkong, Bapak KUA Kecamatan Rakit, yang saya hormati. Yang saya hormati para sesepuh pinisepuh tokoh masyarakat Lengkong yang tidak kami sebut satu persatu. Yang saya hormati juga kepada segenap rekan panitia tasyakur dan peresmian Aula Ahmad Sajangi serta masyarakat pemuda Karangmangu, Karang Taruna Desa Lengkong, Irmas, Linmas, Banser, Kecamatan Rakit, dan sahabat-sahabat Fatayat serta masyarakat yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam, pencipta alam, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan berkat rahmat dan inayahnya serta barokahnya kita semua bisa hadir di sini di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpul kita di sini mendapatkan menjadi kumpul yang mendapatkan barokah, manfaat, maunah, mafiroh fitin wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat tabiin tabiin ila yaumidin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya, umat yang kelak diakui oleh Nabi, ditelungi oleh Nabi dengan syafaat bisyafaatil udma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya perkenankan kami di sini di hadapan seluruh jamaah yang hadir di sini mewakili atas nama panitia tasyakuran peresmian Aula Ahmad Sajangi Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara yang tercinta ini, dan kami ucapkan terima kasih atas hadir dan doanya wabil khusus kepada Simbah MH Ainun Najib atau Cak Nun beserta Kiai Kanjingnya, dan juga terima kasih kepada Bapak Imam Suhada yang telah menghadirkan Cak Nun dan beserta Kiai Kanjingnya sekaligus beserta fasilitasnya penyelenggaraan tasyukuran peresmian Aula Ahmad Sajang yang kita cinta ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada dermawan, kepada donatur, kepada yang munfikun, dan kepada seluruh masyarakat yang menyumbangkan harta dan ide-idenya serta tenaga fikirnya, mudah-mudahan menjadi amal baik yang diterima Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kami ucapkan juga kepada seluruh panitia yang terlibat di acara malam hari ini, jajaran Polsek, jajaran Koramil serta pemerintah Desa Lengkong, sesepuh pinisepuh pemuda Karangmangu, Karang Taruna Desa Lengkong serta Linmas, Banser serta Irmas serta Fatayat dan kaum muslimin, wabil khusus kepada masyarakat Desa Lengkong dan lainnya, dan semua yang sudah terlibat, semoga ide kreativitasnya menjadi harta, baik harta maupun pikirannya menjadi amal yang diterima Allah, Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat rahimakumullah, untuk selanjutnya kami atas nama seluruh panitia tasyakuran dan peresmian Aula Ahmad Sajangi perkenankan kami untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami sadar masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan, khilafan serta kekurangan dimanapun terselenggaranya acara ini dalam rangka penyelenggaraan acara malam hari ini. Marilah kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan acara syukuran dan peresmian Aula Ahmad Sajangi yang akan dipimpin oleh Simbah MH Ainun Najib atau yang kita kenal dengan Cak Nun. Mudah-mudahan segala hajat besar kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridhonya. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, yang sedang kekurangan mudah-mudahan diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semua hajat tadi dijabah Allah Subhanahu wa taala dunyana wa ukhrana. Amin Allahumma. Sebelum saya akhiri sambutan ini, perkenankan kami untuk merangkai kata kami yang diberi amanah oleh Bapak I. Haji Imam Syuhada sebagai penanggung jawab terlaksananya pembangunan fisik Aula Ahmad Sajangis dari 6 tahun yang lalu yang telah menggunakan aula sampai hari ini dan seterusnya, walaupun kemarin-kemarin belum diresmikan sebagai tempat belajar dan mengajar di TPQ Baitul Abaidin Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Banjarnegara. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Sebagai majelis ta'lim dan lapisan masyarakat bisa digunakan untuk kegiatan apapun sebagai gedung serbaguna. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan dan mudah-mudahan memberikan barokah manfaat kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Tiada hal yang pantas yang balas kami sebagai kebaikan kita. Wabil khusus kepada keluarga Imam Syuhada, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Jazakumullah salat jaja, jajang kasiro. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik balasan daripada Imam Syuhada dan sekeluarga besarnya. Semoga Bapak Haji Imam Syuhada dan keluarga besarnya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempurnaan umur yang panjang, lapang rezekinya, barokah hidupnya, diberikan kesolehan, diberikan anak yang soleh, diberikan keturunan yang soleh, solehah yang bisa meneruskan perjuangan ayah, ibunya dan bisa meneruskan simbah mbahnya. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan dan kesalahan awalan wa akhiran saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat ala Nabi Muhammad. Dumateng panjenipun kita aturaken jazakumullah ahsanal jaza, jazaan katsiran. Saya yakin sudah tidak sabar, betul? Betul. Siap tertib? Siap aman? Barokah. Amin. Acara selajengipun teksik sambutan. Tapi sambutan ingkang terakhir. Gimeniko sambutan atas nama Sohibul Hajat. Ingkang sampun ngumpulaken kula panjenengan sedaya teng mriki. Meniko Bapak Haji Imam Syuhada. Dipun terasakan kalian acara prosesi tasyakuran meliputi potong tumpeng. Dipun terasakan kalian penandatanganan prastasti. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Imam Syuhada, kita semoga akan shalawat ala Nabi Muhammad sallallahu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun boten sabar nggih. Niku sing perek Blumbang niku ngatos-atos nggih. Mboten kecebur sing teng dalan-dalan niku nggih ngatos-atos wonten kalen. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Malam ini malam yang sangat berbahagia. Tidak hanya saya, barangkali hadirin semuanya yang hadir di sini. Saya tidak panjang-panjang, tidak jenengan kabeh wis ora sabar ini. Tapi yang pertama saya ucapkan terima kasih dan sugeng rawuh. Pertama kepada sedulur-sedulur saya dari keluarga mbah saya, Mbah Ahmad Sajangi, yang hadir, Bu Derituan beserta putra-putra, kemudian saudara-saudara sepupu saya yang juga jauh-jauh, ada yang dari Semarang, dari Wonosobo, di luar kota yang ada di sebelah kiri saya. Alhamdulillah, terima kasih hadirnya di sini di tengah-tengah kesibukan dan kerepotan semuanya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada panitia ini. panitia yang sangat luar biasa, tidak kurang lebih hanya satu bulan mempersiapkan acara ini. Alhamdulillah bisa terselenggara pada malam hari ini. Yang ketiga, terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh sedulur-sedulur saya di lingkungan Dukuh Karangmangu. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ada teman bermain saya waktu kecil, ponakan, ada cucu-cucu saya. Saya ucapkan sugeng rambu, selamat datang dan matur nuwun atas segala partisipasi dan dukungannya untuk acara ini. Terima kasih kepada masyarakat, alim ulama, tidak hanya Pedukuhan Karangmangu tapi juga seluruh Desa Lengkong yang telah memberikan dukungan penuh pada acara ini. Dan tak terkecuali, saya juga terima kasih kepada saudara kakak-kakak adik saya dari Jombang, yaitu adik-adiknya Cak Nun yang juga jauh-jauh juga sudah hadir di sini. Terima kasih kepada Dil, Cak Nang, ya, Mbak Roh dan adik-adik yang lain. Aduh lo Jombang kesini ya. Jadi alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih. Malam ini acaranya cuma satu. Marilah kita bersyukur dan berdoa. Momentumnya adalah mian ya. Tetapi sebenarnya tidak hanya untuk saya, tidak hanya untuk keluarga saya, tapi untuk semua, terutama yang hadir di sini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Lebih terima kasih lagi kepada Cak Nun dan rekan-rekan Kiai Kanjeng yang sebenarnya sudah capek ya, semalam dari Mojokerto langsung ke sini dan besok ke Dieng. Kita hadir di sini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kami keluarga, bagi masyarakat Lengkong, juga pada para hadirin semuanya. Begitu kan? Ya, jadi terima kasih semuanya dan terima kasih. Oleh karena itu, untuk simbolisasi acara ini men ketok-ketok resmi gitu ya. Jadi malam ini rekan-rekan yang tadi saya sebutkan, yang tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara, ini ceritanya ini gedung ini nanti dikelola dan sudah dikelola oleh tokoh-tokoh muda Desa Karangmangu, yang satu Bapak Naseh, yang kedua Bapak Abdul Jalil, dan yang ketiga itu teman kecil, teman bermain saya waktu kecil, Bapak Warjulin. Ini waktu kecil ini bal-bal ini pinter banget ini, kayak Messi, bentuknya aja sudah kayak Messi gitu ya. Baik, untuk itu sembari rekan panitia mempersiapkan prasasti juga tumpeng. Nah, untuk persiapan itu mohon Pak Ahmad Fadoli untuk mempersiapkannya. Dan nanti acaranya adalah pemotongan tumpeng serta penandatangan prasasti serta penyerahan nasi tumpeng kepada yang saya sebutkan tadi. Untuk itu saya mohon kepada Cak Nun dan Kiai Kanjeng untuk bisa panggung. Marilah kita iringi dengan selawat jibril bersama-sama. Sallallahu ala Duduk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك مغمغا صلى الله محمد صلى الله seperti saya sampaikan. Jadi untuk upacara ini saya mohon kepada Cak Nun untuk simbolisasi bahwa gedung ini dan halaman ini sudah dan akan terus berjalan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Mas Naseh, sebenarnya gedung serbaguna dan sudah dijalankan untuk berbagai macam kegiatan dan akan terus dijalankan untuk berbagai macam kegiatan untuk seluruh masyarakat Lenggong ini dengan doa moga-moga Allah meridhoinya. Allahumma amin. Untuk itu monggo kepada Mas Naseh, Mas Warjulin untuk menempatkan diri dan petugas bersama saya dan Cak Nun untuk menempatkan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. kasih, matur nuwun. Untuk acara selanjutnya, seperti yang hadirin semuanya nanti-nantikan, saya serahkan sepuhnya kepada Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diberkahi oleh Allah sebagaimana punya kabar Nabi Nuh. Ya, doa yang kita ucapkan adalah sebagaimana Nabi Nuh, supaya di tengah dunia yang benar kapalnya Nabi Nuh itu mendarat di tempat yang oleh Allah di monggo Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin ya rabbal alamin. Artinya tempat ini menjadi jalan tol ke surga. Amin. Untuk siapa saja yang melakukan hal-hal yang Allah menyukai dan Rasulullah mencintai ilmu, ojo nganti ngelakoni atau apapun di bidang apapun sing pertimbangannya adalah ojo nganti Gusti Allah rasane wong salat wong ibadah ning urung karuan Gusti Allah ridho. Salat rasa digagas kaitan ora pengul mlebu neraka. Gitu. Sing wis salat, sing wis selawatan, sing wis gawe apik bebrayan ya, kita tidak terjebak kejeglong nunggu kita. Jadi itu doa saya. Apa yang ingin saya kemukakan iki nggone iki empuk tenan ki aku wong sugih ora kabeh. Mergo kuwi empuk kabeh angon atimu, angon kelakuanmu, angon akhlakmu, angon pikiranmu koyo cocok karo karepe Gusti Allah. Lan bareng-bareng darah di Siratul Nubuwwah. Amin ya rabbal alamin. Saya agak kaget datang ke sini ini meskipun saya sangat senang ya. Ini kita tawasulan dulu apa langsung dengan Kiai Kanjeng? Dulu ya. Tolong ya. Jadi saya tadi itu datang ke sini sama Kiai Kanjeng. Ibu-ibu di jalan-jalan itu selawatan. Piye ismau? Sallallahu ya mah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Langsung apa sing diselawat ke ibu-ibu awan mau gitu ya, dan kami merundingkan di belakang. Jadi untuk pertama ini selawat sulan, saya ingin bersama-sama berangkat dari selawat ini. Jadi aku rene iki ora arep nyeramai kowe, aku rene arep sinau karo Kiai Kanjeng marang kowe kabeh, marang ibu-ibu bapak-bapak kabeh ya. Nah tolong sampean ikutin paket awal ini dengan selawat ini, kemudian kita kembangkan, karena gini, sing durung selawatan perlu diajak selawatan supaya kene iki iso mungkin diterima Gusti Allah. Mergo nek ndelok kelakuanku, kelakuanmu kabeh jane ora lulus. Isane lulus ki mergo kene gandolan klambine Kanjeng Nabi, ngoten nggih. Nek ora ana Kanjeng Nabi kene iki sing ora mlebu swarga lah, gitu ya. Tapi yang sudah selawatan juga tidak pasti masuk surga, karena bisa juga selawatan itu di tengah-tengah jalan kita kan kintir atau katut hal-hal yang sifatnya kadunyan. Jadi ibarat matematika gue kudu ngerti nol, nek munggah ki siji loro telu papat, saterusé nek mengisor ki kok min 1 min 2 min 3 min 4. Nah, gue selawatan, gue nyambut gawe, gue gawe apa wae ning urip iki. Kue kudu nduwe ilmu untuk merumuskan kue iki munggah nang angka 1 2 3 4 apa kue mudun min 1 min 2 min 3. Kan Allah sendiri kan sudah memberi peringatan fawailul lil musallin alladzina hum masuk ora apal. Aku wis bangga karo penduduk sini pul rapal bahwa itu apa? Fawilul musallin alladzina hum an salatihim. Jadi orang sholat, orang ibadah bisa sahun. Sahun itu lalai apa? Ndelereng nek cara nganggo motor ndelereng apa ya? Cara kene apa ya? Kudune siratal mustaqim kok iso miring-miring malah mlebu jurang. Ngoten nggih itu namanya sahun. Terus piye is? Alladzina hum fi salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'una wa yamna'una. Jadi ibadah apik selawat ibadah terus selawatan terus itu tidak dipastikan ku iki kan urip iki kan siratal mustaqim nggih pokoknya jenengan mrono nang mustaqim nang swarga ni Gusti Allah ngoten nggih. Itu kita lewat jalan yang dulu dibentangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo. Kuwi liwat dalan kuno kuwi, ora liwat dalan liyane. Itu namanya siratun nubuwah atau siratun nabi atau sabilin nabi terserah. Pokoknya jalan kenabiannya Rasulullah dulu. Oke, dhewe liwat kuno kuwi milih ora liwat dalan liyane. Ning dalan kuwi yo akeh angine saka kiwa tengen, saka ngarep mburi dan sok-sok ana racune, sok-sok dalane jeglong-jeglong gitu kan. Jadi kadang-kadang meskipun sudah lewat siratal mustaqim ternyata nanti bisa jatuh ke jurang, bisa terjebak yang tidak disukai Allah dan akhirnya tujuan kita tidak tercapai, bisa aja karena Allah sendiri sudah mengatakan fawail, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya itu lalai. Terus ya. Buat riya wayamnaun almaun dan enggan memberikan pertolongan atau bantuan. Sholat itu nek kue sholat nang Gusti Allah kue nganggo syariat lima waktu kue ya takbiratul ihram nganti salam. Nek sholati Allah nang kue ngekei rahmat, memberi kesejahteraan, menjamin nasibmu gitu, menenangkan hatimu, itu sholatnya Allah. Kue gampang mahamine mbak kepada suami cinta kan. Nek wis ndi suami lho, nek durung wis gawe milih ke Kanjeng. Cinta ya. Terus nang anak ya cinta. Padha ora bentuk cintamu kepada suami dengan bentuk cintamu kepada anak. Betul toh? Kepada tangga juga kita semua mencintai. Tapi nek kowe cinta tanggamu padha karo cinta karo bojomu kan dosa toh? Engko do pesta seks terus alasane cinta kepada tangga ngono kuwi. Jadi kan sholat itu jamaknya sholawat. Sholawat itu bentuknya adalah menyatakan cinta. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dengan berbagai macam variasinya. Yang baku ada yang di doa tahiyat itu. Nah, jadi sholawat itu adalah sholat. Cuman bedanya sholatnya kita kepada Rasulullah itu dengan mengucapkan dan batin Allahumma sholli wa sallim. Sholli ala Muhammad, sholli gitu ya. Nah kalau kepada Allah sholat kita ya sholat lima waktu, sholat sunat, poso Ramadan, sabit turut. Nah sholatnya kan Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah itu sholat nang nabi, malaikat ya sholat nang nabi. Rasa ragu-ragu untuk mengucapkan itu. Cuman ngertiannya bentuk sholatnya nabi nang Allah kuwi beda karo bentuk sholatnya Allah nang nabi. Nang pada-pada tersenol tuh sama dengan istri kepada anak, istri kepada suami, sama-sama mencintai, tapi beda caranya, kan gitu kan? Nah kita Allah sholat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah karo malaikat yo sholat nang nabi karo malaikat. Ning bentuk sholatnya sesuai dengan makomnya. Gitu. Kalau sholat kita kepada Allah itu pengabdian, sholatnya kepada Allah itu rahmat, gitu ya, kan gitu. Cetok ya. Jadi aku ora nyalai NU Muhammadiyah Raya. Selama ini kan dalam bahasa Indonesia kan sholat itu bukan sholat. Padahal kuwi sholat. Nek yusolli kata kerjanya itu ijen. Nek yusollu naik wong okeh. Jadi orang bersholawat itu orang sholat. Bahasa Indonesianya. Selama ini sama kiai-kiai disembunyikan seolah-olah sholat bi beto karo sholat. Gitu. Orang sholawat itu ya sholat. Tapi bentuknya sesuai dengan makom dan posisinya masing-masing. Kue cinta karo wedhusmu ning ya aja bentuke padha karo cinta karo bojomu. Engko wedhusmu meteng. Lucu kae ya. raine kaya kowe ning apa sikile wedhus misale ngono kan. Nah, jadi ngerti maksudnya ya. Mangan karo mangan iso beda to, Mas. Ono mangan gragas, ono mangan rang. Ono mangan sing nganggo pil to, ono mangan sing nganggo sego, ono sing nganggo sambel. Jadi sama-sama makan. Sama-sama sholat. Tapi tergantung posisinya. Sholatnya Allah kepada kita beda dengan sholat kita kepada Allah. Cerah ya. Nah, saya tadi masuk sini itu bahagia karena ibu-ibu selawatan ini tadi ya. Nah itu teman-teman sekalian, sekarang itu saya pakai untuk pintu masuk. Jangan sampai Shiratal Mustaqim yang kita jalankan sekarang itu kejeglong-jeglong ke sesuatu yang salah. Yang membuat kita nanti orang tekan swarga yang tekan neraka gitu loh. Nah, salah satu, aku njaluk konco-konco melu golek ya, golek ilmu ya. Salah satu syarat untuk sampai ke Allah, kan ada ayat, ya ayatun nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhul jannati. Syarat utama ridho kepada Allah sehingga Allah juga ridho kepadamu kan gitu kan. Terus fadkhuli fi ibadi, melbu nang komunitas atau masyarakat yang mengabdi kepadaku dan manggono ning swarga kan gitu. Dan itu kan syaratnya ngene, saiki aku ben kowe diterima ibumu entuk ora kowe mlebu omah, Bu, piye kabare? Entuk ora ngono kowe. Kira-kira ditompo ora karo ibu. Kok durung liwat ta iki wis awan koyo ngene urung liwat piye iki? Apik ora kowe. Jadi untuk diterima ibu, diterima bapak, diterima manusia, diterima Allah kan ada sopan santunnya, ada akhlaknya, ada hadapnya, ada estetikanya atau keseniannya. Jadi orang nggir selawat mesti apik. Selawat sing dhisik, selawat sing tekan kan dhisik kan gitu. Kadang-kadang saiki takbiran wae ketakon Allah iki ketok ora? Nek ketok iki kan barang kasar atau barang kasat mata ya. Nek Allah kan latu drikul absor wa huwa yudrikul absor wa latiful. Allah itu latif. Allah itu maha lembut sehingga kowe ra iso ndelok mergo kowe seneng isone berlatihnya hanya melihat barang-barang kasar gitu. Nah aku takon, Allah apa itu kan mengagungkan Allah. Untuk sampai kepada Allah itu kita kasar apa halus? Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Sakilah orang Allahu Akbar, duduk-duduk terus jalan susu-susu gue dijabut gulungu. Nang Gusti Allah kok gedabikan. Oh nang ibumu ora entuk biayaan ya toh. Iki saiki wis do biayaan karo Allah karo Kanjeng Nabi ngagune kubur Rasul suwe kowe kepreset kubur dunia. Gitu kan? Gune mahabbatullah kowe kepreset mahabbatu dunia. Jadi kowe liwat dalan Shiratun Nubuwwah iki aja nganti noleh ngiwonengen istiqomah dengan kelembutan kepada Allah. Lembut iku lak batin gitu ya. Kowe tresno karo cah wedok. Apa kowe bersikap selembut-lembutnya atau sekasar-kasarnya? Selembut-lembutnya toh. Nah, kepada Allah apalagi betul enggak? Nek karo kepada Allah kowe biayaan, jaran kowe pangan, jadilan, kira-kira Gusti Allah seneng apa ora? Makanya sekarang ayo bareng-bareng dijajal dengan selawat model desa momo iki. Selawat sipo. Enggak. Desa momo. Desa Lengkong. Lengkong. Lengkong ya. Lengkong, langkung, lengking. Nadarnya sepira mau. Tolong sampean ikuti berbagai kemungkinan. Judulnya selawat apa ini? Jibril. Selawat Jibril. Apa Jibril? Hati-hati gue. Jadi selawat ini, wong karo ibumu kudu sopan. No, gitu. Karo ibumu kudu halus, kudu ibumu ini ridho. Ojo nganti ibumu ra ridho. Iya toh Bu, orang matang-matang gitu, itu orang nabi. Nah, jadi apalagi sama malaikat, apalagi sama Allah, apalagi sama Kanjeng Nabi kan. Kanjeng Nabi kan manusia paling lembut sepanjang masa, gitu. Kalau kita wiritan yang paling tinggi kan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya. Yang tadi ayat tadi, Innallaha khabira bang, kok? Wa maroma esek siapa sini? La tudrikul absor, artinya wahwa yudrikul absor. Dia Allah itu tidak bisa dilihat oleh makhluk, oleh semua absor. Absor itu titah, nacara jawani titah, creature bahasa Inggrisnya ya. Ning beliau bisa melihat semua makhluk. nganti sing cilik-cilik nganti sing sing apa ya tengung iso ndelok. Semua sama Allah itu sangat cetha. Ada daun yang ada airnya terus menjadi embun jatuh ngedrop itu Allah ngelihat. Dan Allah tidak buta dari apapun saja, sak cilik-cilike. Kan cilik sepira to? Sel cilik to. Sel terdiri dari atom-atom terus ana meneh sing luwih cilik ora? Neutron, neutron apa? Proton, neutron. Sing luwih cilik meneh ana ora? Apa? Quark. Itu makin kecil makin Allah bisa melihat. Kalau kita kan ketoke sing cahyu apa ora ngono to. Tempe penyet apa tempe keripik ngono to. Ning ora iso ndelok barang sing halus-halus. Nah, menurut sampean selawatan itu menuju kehalusan apa menuju kekasaran? Bener ya? Kowe lho sing ngomong lho aku lho ya. Misale kowe sok-sok ning mlebu swarga tenan alhamdulillah. Amin. Ya. Nek aku sih ora iso ndelok bahwa kalian ndak masuk surga. Meskipun aku ora iso mastekke ya sing duwe Gusti Allah kuwi. Ning pokoke aku ora iso mikir nek kowe ora mlebu swarga. Gek salahmu kuwi apa? Mateni ajudan ya ora tahu. Wong ora duwe ajudan ya ora. Menjadi backing judi ya ora tahu ya toh. Jadi bupati ya ora tahu apa meneh ditangkep KPK ya toh. Jadi nek tak delok-delok wong ya iki tempatnya ini berkah, masyarakatnya lembut-lembut, tulus-tulus. Dusone iki apa toh ibu paling ngrasani pol kuwi. Paling kuwi toh. Jadi aku ora iso mbayangke nek kowe ora mlebu swarga, insyaallah ibu-ibu kabeh dul-dulurku sak Lengkong iki penghuni surga, ahlul jannah. Ning aja nganti kepreset utawa kejeglong hal-hal sing marake kowe ora sida mlebu swarga, yaitu ancaman-ancaman dari dunia. Ancaman dunia itu bisa nafsu, harta benda yang berlebihan ya toh, iso hasad atau pokoknya berasal dari luar maupun dari dalam dirimu, ngono ya. Nah, kita mau cek sekarang, kita rasakan bersama-sama. Tadi saya itu dari jam 5 sore sampai jam 7 tadi kan mendengar selawatan yang sangat penuh semangat kaya perang gitu. Aku kuwi apik ya, tapi dirasake kira-kira coba sekarang sehalus-halusnya. Jadi pakai genre nek kuwi duwene ning gendang gelem ora gelem kan nganggo irama gleng gleng gleng. Nek kuwi nganggo biola suling kan ana kelembutan ya. Wis sadurunge selawat Jibril aku njaluk anu sih. Sisi ora wis Jibril langsung. Aku njaluk minimalis dan halus, halus-halusnya kemudian genrenya kita kembangkan sampai puncaknya koplo. Ya, sampai puncaknya koplo. Ayo. Beat. Islami tolong menemani para jamaah. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. tidak sesuai dengan ritme atau irama. Sallallahu ala Muhammad. Jangan lakukan yang kamu senang tapi kehendak Nabi ora seneng, ngono ya. Aja nganti nglakoni meskipun kowe seneng Allah ora ridho, ngono ya. Di selawatan itu baik ning caramu membawakan selawatan terutama juga dengan gerak atau dengan musik itu nganti Allah maido gitu kan. Ya ta? Bisa ya. Kira-kira nek kowe dadi malaikat Jibril piye? Ndak iki mah. Mungkin maksudnya ya, mulanya kudu duwe pengetahuan, kudu duwe ilmu. Dor, kue orang yang duwe ini dor karo terbang, kue ya iso nada, iso gesekan. Karena halus-halusnya, duwe nada, duwe alat tiup, nek iso ya. Nek kue duwe nek kowe duwe muter bangtok karo jidor, lem ora gelem akhire koplo to. Anek koplo kira-kira cocok karo mulku swarga. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Terus coba. Mbak Nia. Oke, siap. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli fi jannati terus koplo. Ya ayuhan nanti. Ya. Ya. Sebaiknya wong nang iban ya kudu sopan, kudu halus. Nang bapak, selawat itu adalah kepada Rasulullah dan Allah juga kelembutan gitu ya. Jadi aku ora nyalahke lho ya. Jadi aku ora ngira nganti saking semangatnya selawatan kun kuwi njur dadi mendem-mendot ini. Mendem to? Mendem to kuwi? Ya, di orasi Siratal Mustaqim akhirnya ngerti maksud saya ya? Jangan sampai wis ape-ape aja dirusak karo koplo. Jadi orasi Siratal Nubuah tapi orasi Siratal Mustaqim sinar. Dudu mahabbatur Rasul. Kira Kanjeng Nabi seneng ora ndelok ana umatku kaya ngene. Nek Nabi ne kowe luwe kasar. Waji. Ya. Ngerti ya mas ya, jadi tolong imajinasi sama membayangkan bahwa kali takbiran. Takbiran itu kan mengagungkan Allah toh. Dan kita itu mengucapkan kalimat thayyibah termasuk Allah Akbar itu kan ono sebabe. Bingung bi. Masya Allah. Bangun toh? Ayu tur saji tur kemerabi. Bahan Allah. Tur sangune gede banget. Allahu Akbar. Ya lah. Sekarang Allahu Akbar itu kan kata yang paling agung yang diajarkan kepada kita oleh Allah untuk menyadari betapa agungnya Allah, betapa dasarnya Allah, jos, maha josnya Allah itu ya. Maka kita takbiran itu sing apik ya. Islami, nada Islami takbiran sing alus, sing alus. Soal ini, kalimat thayyibah apa itu? Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Okay. Kita ambil astagfirullah ya. Selama ini kan kalau astagfirullah ya. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All Rancang tadi itu akhirat. Jadi sesuk kowe Jumatan. Jadi kira-kira takbiran sing menurut paling cedak dengan kelembutan Allah itu sing ndi? Posisimu nang Gusti Allah iki posisi apa to? Napa arep dodor? Kowe nyenyuwun apa ngekeki? Nyuwun. Kowe ngemis apa sedekah? Ngemis to? Nek ngemis kuwi piye? Sesuk ngemiso ya. Terus nganggo keroncong ya ra. Banyak. Jadi tolong ilmaikan tidak mesti baik kalau cara mengekspresikannya tidak baik, ngerti ya? Iya, kita itu posisi sama Allah itu kan posisi tidak berdaya. Kalaupun kita toleran, kita menampung ada musik blues oke. Okay. Kangel panggonan ini, keroncong ya iso kalau panggonan. Keliling nganggo musik reggae. Takbir. Oh, jumuan kayak diringi saat durungi ada dan tertinggi itu qiraah. Kali apa ayo? Oh, iya belakang. Tafadhal. Puncak segala musik di dalam kehidupan di dunia di drum. Dia jajal kiraat diiringi drum. Instrumen keduniaan dia sudah jadi. Selawatan kha nabi hihi. Puncak tapi kalau kamu keliru, semua yang dibawakan di aransir dan dilakukan itu di kowe ora ikhlas karo Gusti Allah wis maksiat to. Kowe ngaji tapi niatmu pamerliat iki ora ono wong mbun robo ning kene iki lho. Kalau saya melihat dunia yang penuh kedzaliman, dunia yang penuh kemaksiatan, seluruh menghina Allah tiap hari. Ya kowe ndelok siaran melecehkan Allah. Jadi sak dunia iki isin iki ngap ibu-ibu ngapusi yo kata ora ono ngapusi apa. Korupsi nol desa ini. Apa sing arep dikorupsi? Mas saya ungkapkan supaya apa? Supaya kita menghitung secara kafah segala yang kita lakukan. Imami itu sing apik ngimami sing kasar apa sing ana puncak materialisme mesti itu koplo kan gitu kan. Koplo ki apik aku njaluk ngimami nganggo koplo. Piye ngimami nganggo piye carane? Karena tidak semua bisa kamu koplokan. Kanjeng banyakkan lagu-lagu saya itu tidak bisa dikoplokan. Bisa dirusak gitu ya, tapi kita usahakan supaya senak-penak gue ilir-ilir tapi ke Joko Tingkir itu untuk merusak gitu. Ono Joko Tingkir mangga ngombe dalu kowe ora ngerti Joko Tingkir kowe ora ngerti Sultan Hajiyo kowe ora tepung ora apa-apa kowe ora hormat kowe ora orang memperhitungkan itu supaya mendapat gitu ya lo ini patriot dari Lengkong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان minor mayor mang minor wedok ya. Kalau Arab itu ada kiro asap apa namanya sindok masuk ke ranah soba itu soba we bayati sing populer di situ bayati kalau yang mentakdirkan kamu jadi orang Lengkong tidak mentakdirkan kamu jadi orang Betawi gitu ya. Oke, aku nyalu bayati mulai bismillah aja terus Ar-Rahman Hayati ya, iswani. Jadi nek iso kowe kira iki yang menguasai pitu kuwi pun pitu iso mencalon-mencalon di tengah jalan gitu ya. Tapi nek iso ngerti nek Jawa yang ngerti selindrung ngerti belok nek barat ya kudu. Jadi kowe kan sering rumang samu kuwi lagu selawat Arab padahal kuwi lagu barat. Contohnya apa? Allahumma arhamna bil Qur'an. Kuwi lagu barat atau lagu Arab? Lagu barat. Cita ya. Terus nek malam kudus sunyi senyap kuwi lagu barat atau lagu Arab? Barat toh. Kuwi Kristenis Belandi. Malam kudus sunyi senyap kuwi Kristenis Belandi. Apa ini sing Kristen kuwi? Aku dienek-enek kene ndi-ndi mergo kuwi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Terus dinesoni itu haram atau syirik atau apalah gitu ya, bid'ah sak piturute. Bid'ah iki apa to? Bid'ah itu kan kudu urip iki. Bid'ah itu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain yang belum pernah ada. Misalnya apa? Pari dadi beras, beras kok dadekke sego. Nah, sego dadi bubur apa dadi karak apa dadi sego goreng gitu ya. Dan seterusnya. Kalau urusannya ibadah mahdho aja dirubah kuwi bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau ibadah mahdho itu bahkan sebaiknya di bid'ah. Berarti mosok pari arep kok krakoti langsung. Ya kudu kok tutu nek jaman biyen saiki di hiler ya. Dadekke beras terus kok liwet. Kuwi wae ora cukup to nek iso ya ana sayure, ana lodeh apa sayur bening apa rawon apa nek kene apa? Sing paling enak ning Banjarnegara. Apa? Urap. Oke. Okay. Lari nek ibadah muamalah di luar syariat Islam orang untuk bid'ah terus piye? Piye terusan? Manganmu piye? Terus pokoknya bid'ah adalah segala sesuatu yang Rasulullah tidak pernah melakukan, kamu melakukan itu bid'ah, betul enggak? Aku takon Rasulullah tahu numpak Gojek. Bid'ah ora? Tapi kan tidak mengganggu dan tidak merusak apa-apa, malah apik tau namanya bid'ah khasnya ya. Rasulullah tahu mancing ora? Rasulullah tahu WA ora? Melu grup WA apa Kanjeng Nabi? Ora ono to? Dadi kuwi WA dosa ora? Wong WA kuwi bentuk komunikasi dengan bentuk silaturahmi yang baik asal kuwi memanfaatkan dengan baik. Jadi itu semua kudu ngerti jundrunge aja kabeh-kabeh titik haram. Aku takon wis aja nesu tapi ya. Kuwi nganggo kede ta. Celana dalam. Kancut. Nabi sapa sing tau gawe celana dalam? Nabi Adam gawe ora? Boten. Nabi Adam ora. Nuh. Idris. Hud. Kanjeng Nabi Musa. Ora to? Oh, bukan ora, orang ngerti. Ya lah. Orang ngerti mungkin ada bentuknya sendiri yang beliau bikin entah dari bahan apa. Ojo njur, Kanjeng Nabi cetha ketoke ora to? Kanjeng Nabi tahu kaos kakian ora? Apa nek kaos kakian njur bid'ah, kowe nang dieng kaos kakian bid'ah ngono. Lah saiki Nabi Muhammad tahu nganggo sendok ora? Jadi bid'ah ora nganggo sendok. Ini bid'ah hasanah. Ora apa-apa. Gitu loh. Apa kuwi kaya pelawak bagi pian mangan mie dibagi karo sapa kancane? Terus dhek ming entuk mie ning ora entuk nganggo sendok, berarti ming ngene iki. Ming entuk rong ler makane gitu. Jadi makanya garpu itu penting, sendok itu penting karena keperluan zamannya berbeda. Sepanjang tidak melanggar, tidak menyakiti Allah, tidak menyakiti Rasulullah kan masalah ngono. Apa contohnya sing bid'ah-bid'ah? Ning apik apa? Contoh lainnya. Bendino bertaburan bid'ah sambrek. Angkot handphone, apa meneh? Ayo angkot iki bis. Kuwi iki ya pekok. Angkot ya bis. Apa contohnya pitik? Ayam, dan gitu. Apa meneh? Kaos. Apa? Pengeras suara, apa meneh? Lampu ana ning dudu listrik ngono to. Dadi nek masjid nganggo AC bid'ah ora? Ning apik apa ora? Apik. Apik to ora masalah, Jo. Sik-sik kok salahke. Nah, Kanjeng Nabi nembang ya ora iso urung tau to. Kanjeng Nabi nang Indonesia Raya ora ngerti dhek. Susu nek ning swarga ketemu Kanjeng Nabi takon ana sing ngono. Kanjeng Nabi ngertos lagu Joko Tingkir mboten. Ngono ya. Kanjeng Nabi panjenengan natas anu dahar rawon mboten. Suwe-suwe sesuk Kanjeng Nabi jengkel kuwi jeneng bulasu kabeh. Ya ora mungkin Kanjeng Nabi ngomong nek kuwi nek aku gitu. Nek Kanjeng Nabi ora mungkin, namun sangat halus, sangat sopan, sangat santun gitu kan. Tapi kan Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan atau memakai atau mengkonsumsi. Sangat banyak yang kita konsumsi itu, gitu. Orang mungkin kan yang Nabi kok godok permi. Orang mungkin kan yang Nabi apa menaliane sing kira-kira aduh apa? Apa? Dawat ya orang kan yang Nabi dawat orang mudeng ora tau ngrasake. Skoteng ya orang mudeng. Coca-Cola ya orang ngerti. Kemudian jahe ya orang ngerti, kopi ya mungkin teh ya mungkin orang ngerti. Paling ning banyu putih to. Ojo dinesoni wong ngombe kopi mergo Kanjeng Nabi ora tau kan selamanya ada aliran yang itu to rada kejem ngono kuwi. Rasulullah itu sudah memberi contoh lengkap. Ya ora mungkin kok lengkap piye. Wong zamannya berbeda kok lengkap. Rasulullah ternyata tahu belajar ngepit. Ora to. Rasulullah naik motor. Rasulullah kredit motor, napa to? Iya. Jadi ya bodoh ora apa-apa ning aja banget-banget. Ngene ya. Jadi kita harus mengerti dununge konteksnya, penempatannya empan papane kabeh kuwi gitu ya. Termasuk lagu-lagu tadi itu kuwi nek selawatan ya sing kira-kira Allah seneng, sing kira-kira Kanjeng Nabi ora nesu ngono lho ya. Ojo gagan, ojo biayaan. Dan salah satu puncak keduniaan di bidang seni suara adalah koplo kuwi. Kan gitu. Di koplo itu menurutmu ukhrawi apa duniawi? Duniawi. Nek selawat ya nek ngono golek ana cara menyampaikan selawat yang ukhrawi kan gitu kan aja duniawi gitu kan ngerti maksudku ya oke okay. Alhamdulillah oke okay, saiki aku njaluk satu selawat yang lembut njaluk kubah matin nih ya Mas Rodong kemudian kita tawasulan itu satu bukan tahlilan bukan tawasulan itu pokoknya upacara bareng ngemis nang Gusti Allah nyuwun nang Gusti Allah muga-muga tak dongake kabeh iki dengan tawasul nanti kabeh iki sing peteng dalane dipadangke. Amin. Sing isi angel penggaweane dikeki dalan. Amin. Sing isi urung entuk jodoh bengi iki ketemu. Amin. Sing urung duwe anak sesuk meteng. Amin. Yo banter men. Ayo kok amin lu banter kaya wis duwe wae, kaya urung duwe. Kuwi carane, carane njaluk jodho ngerti nang Gusti Allah. Nggih. Gimana? Kalimatmu mohon jodoh kepada Allah, kalimatmu apa? Ya Allah. Apa? Api. Ya Allah, aku tuh ingin sekali punya momongan. Nah, berarti kan aku dikai bojo sik toh. Orang langsung dikai momongan toh, gitu kan? Itu diplomasi, itu balaghah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena niatnya baik, insya Allah kabul ini ya. Ojo njur moro-moro di momongan. Ya. Jadi komunikasi terus. Kayak raja cocok karo kowe. Iki ora gelem karo kowe. Kaya guyon ya. Nek ora iso guyon. Wong Kanjeng Nabi we guyon, Allah we guyon. Allah itu sangat humoris, maha humoris, luar biasa. Gawe cah itu ayu, seksi, merapi gitu. Ning ora entuk dijemok. Gitu. Gitu. Disegel. Piye iki? Di portal. Yes, anek jan mboten angsal iki mbok ampun damel sing kaya ngoten iku. Apa sing seksi-seksi. Nggih damel wedhus mawon lah. Kan sebuah apa? Kemesraan. Jadi kita kiai-kiai kita dakwah Islam selama itu tidak pernah mengajari kita untuk indah, untuk bergurau gitu ya. Dia kaku terus, metenteng terus gitu. Jadi kowe sak jam niku ora tahan. Ini kan kita coba komunikasi dakwah yang seger, anda bahagia, nalari cetok kan gitu ya. Saiki aku njaluk, kuwi ngerti hubuah matin. Kuwi iso pakai ritme, iso kayak sapuan saja. Ayo Mas Odong. Kuku melu ya, kuku melu misal cinta Nia, Mas Iklan. Hubuah matin, kol bisakan, palpata alihil muktaman. Thank you. itu pertunjukan. Itu bukan untuk didengarkan orang, tapi untuk supaya masuk ke dalam batinmu, karena Allah itu ada di dalam rahasia kelembutan jiwamu, betul enggak? Orang yang kono, Allah orang yang kono, ning jero, fikum, fi anfusik. Supaya mengalir, sholawat itu mengalir bersama darah kita. Supaya dia berdegup bersama. Orang bukan pertunjukan musik pop. Selama ini kan onok sholawatan, onok sholawat. Nek sholawat ini, ya bersholawat. Tapi nek sholawatan itu biasanya kan untuk pertunjukan. Terus orientasinya adalah di dulu akhirnya lomba-lomba, akhirnya tawur barang toh. Buang unggul-unggulan. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan di sini tuh kelembutan hati dari Allah dan kepada Allah. Tumbuh kelembutan hati dari Rasulullah dan karena nanti, karena yang dipanggil Allah masuk surga itu adalah siapa? Ya ayatuan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang, sunyi, jauh-jauhnya suara yang asepi. Gitu ya. Jadi orang wahai jiwa yang penuh semangat, wahai jiwa yang kuat, wahai jiwa yang tentram, yang tenang. Jadi saya kue tenang, saya insyaallah saya cerdak kalau Gusti Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ilmu itu muncul dari ketenangan. Apa orang wong ngadeg Mas Angger sing ngadeg kudu ini. Sing ngadeg kapan itu Mas? Apa? Usonnya mati tak pikir ngadeg. Ngadeg ora apa-apa anggere kudu kudu kuimu ngono ya. Nek kuimu ning omahku gitu ya. Nek ning kene ngadeg ora apa-apa anggere ora nutupi wong itu. Oke sekarang Mas Islami tolong namanya siapa Mam tadi Mam? Taki ya. Wah. Namamu ampuh Taki ya. Bahasanya biasanya dipakai oleh orang-orang Syiah, tapi pasti kamu bukan orang Syiah. Tadi selawat Kubu Ahmadin tadi bisa dituduh Syiah karena sanadnya Rasulullah Ali Hasan Husain gitu. Terus kita dituduh Syiah. Bahkan kepolisian kemarin saya acara di Polowan. Polowan itu punya jalan ini. Ini ki Polri ini ki terus presisi ini ki kayak wong Syiah ini ki lambang Polwan aku khawatir aku keliru ini pemula keliru nang jangan dia ya. Jadi Mas Islami sama Mas Takia dirunding coba satu selawat setelah itu tawasulan jadi kolaborasi duet selawat antara monggo, Mas Agia. Tolong disuruhkan selawat apa yang biasanya Anda bawakan diiringi Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng ini juga bukan ahlu selawat, tapi mereka mendukung gerakan selawat sepenuhnya. Dan sudah berumur 30 tahun bersama-sama bersaudara. Kiai tahu ngerti Zainul, Muhammad Zainul Arifin. Sing suaranya ampuh banget kan. Sayyidi ya apa sekarang sudah meninggal sudah 6 tahun yang lalu. Sekarang digantikan oleh putra Zainul namanya Fakih. Fakih. Apa? Is. Sal badar biasa. Biasa apa yang versi Kiai Kanjeng. Oke. Okay. Fakih gantian sama Takiyah anu ya. Ilahi salimil umang ya gantian ya referen kur referen lagi terus fakih referen ya gantian lagi ya ini. Jadi dulu ayahnya beliau itu vokalis utama Kiai Kanjeng kemudian Allah memanggil 6 tahun yang lalu jebul saiki anake wis gedene koyo ngene dan ikut Kiai Kanjeng untuk mendukung selawatan juga. Salatullah, salamullah, ala Taha, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin, Habib. Habibillah Siapa saja yang saling mencintai satu sama lain karena cinta mereka kepada Allah bersama-sama, ya. Maka acara malam ini saya tawasulan. Tawasulan itu satu bentuk permohonan kepada Allah. Mas Helmi, saya mohon menjelaskan, kemudian Mas Islami memimpin tawasulan. Ayo, Mas Yul. Baik, Bahlun, teman-teman semua yang saya hormati, cara kita tawasulan ini sudah berlangsung sejak bulan Maret ya Mas Is, tanggal 11. Jadi sudah sekian bulan berjalan dan saya berharap teman-teman mengikuti terus perkembangan itu. Jadi dari satu tawasulan ke tawasulan, karena tidak hanya tawasulan itu membimbing kita atau memberikan kepada kita contoh tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah atau memohon pertolongan, menyampaikan doa dan lain sebagainya, tetapi juga ada kandungan ilmu di dalamnya, termasuk yang tadi sudah disampaikan oleh Mbah Nun mengenai dasar dari tawasulan itu adalah perasaan lembut, ya, perasaan halus di dalam hati yang mendasari kita di dalam bertawasul. Nah, pada tahap awal tawasulan itu saya belajar kepada Mbah Nun mengikuti dan betul-betul merasakan bagaimana beliau itu kalau di dalam urusan berdoa atau kita mohon kepada Allah, mungkin kalau kita itu gampang ya, kita punya hajat apa tinggal nyari doanya, kita tidak menimbang kanan kiri kita atau dimensi-dimensi yang lainnya. Bahkan mungkin yang umum ya, kita berdoa pas kita itu punya keinginan gitu ya, pas saat merasa tidak punya kita tidak berdoa. Sementara Mbah Nun dalam tawasulan ini memberikan pelajaran banyak kepada kita. Salah satunya adalah kalau hubungan kita kepada Allah ini kan bermacam-macam kebutuhannya. Ada kebutuhan yang umum, misalnya kita butuh kesejahteraan, keselamatan, kehidupan di dunia dan lain sebagainya. Ternyata diam-diam secara implisit Mbah Nun itu mengajarkan kepada kita ada kebutuhan yang dirasakan dan itu mungkin secara nalar itu sulit di apa namanya, sulit tercapai gitu, seakan-akan gitu, seakan-akan mustahil. Dan bagaimana kalau seperti itu situasinya? Nah, Mbah Nun punya istilah mengemis kepada Allah, nyuwun paring-paring kepada Allah. Itu salah satunya adalah untuk urusan yang kita merasa ini waduh berat, ini mustahil nih, hanya Allah yang bisa menolong. Dan bahasa mengemis, nyuwun paring-paring ini adalah satu kelembutan tersendiri yang pada waktu itu Mbah Nun memberikan nama untuk upacara tawasulan itu dengan tawasulan, tetapi dengan huruf sin. tawasul gitu ya, seperti yang umum mungkin kita dengar. Tetapi dalam perkembangannya, sebagaimana tadi saya singgung, ini proses apa namanya pematangan teks nas dan bahkan proses mempresisi dalam setiap tawasul itu berlangsung. Jadi sitati ayam yang dulu disampaikan Mbah Nun itu berlangsung betul, dan di tengah perjalanan itu marjak kita Mbah Fuad juga memberikan wawasan yang sangat bagus menurut saya, karena beliau memberikan penjelasan antara tawasul dengan sin, kemudian ada tawasul dengan sod. Kedua-duanya menurut beliau itu memiliki kesamaan makna, tapi nanti ada sedikit perbedaan. Kesamaan maknanya adalah sebenarnya sama-sama proses kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa tadi itu. Hanya saja yang tawasul pakai sin tadi itu adalah memohon kepada Allah melalui perantaraan. Sementara kalau tawasul pakai sod itu adalah mendekatkan diri dengan kelembutan dan kehalusan. Nah, sementara tawasul dengan sin itu mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan apa, amal soleh, perantaraan amal kebaikan kita, kemudian nabi, kemudian orang-orang soleh, dan lain sebagainya. Tapi kemudian pada cabang tertentu masih ada kontroversi, masih ada sebagian kalangan yang menganggap tawasul misalnya kepada orang soleh yang meninggal itu tidak diterima. Nah, pada saat yang sama Cak Fuad dengan melihat proses di mana dorongan yang membentuk tawasulan itu adalah nyuwun paring-paring kepada Allah, mengemis kepada Allah, satu kelembutan hati itu tampaknya yang paling pas itu adalah tawasulan dengan sod. Sekaligus dengan begitu menghindarkan tawasulan kita itu dari kontroversi tawasul yang sin tadi. Jadi ini salah satu contoh dari berkembangnya apa yang tadi beliau contohkan, harus dengan ilmu, dengan etika, dengan adab dan lain sebagainya. Itu dari perkembangan mengenai tawasul dengan sin dan sod. Tentu di dalamnya teman-teman bisa belajar lebih banyak, karena dari susunan awal sampai akhir itu Mbah Nun menyusunnya dengan apa namanya itu, dengan logik atau dengan jalan yang sedemikian rupa. Dari qobliyah, kemudian ada iftitah, kemudian ada salam lima laikatillah. Nah, ini Cak Fuad mengatakan tawasulan teks yang dibuat oleh beliau ini sangat khas. Salah satu penyebab beliau menyarankan dengan sod adalah kekhususan atau kekhasan teks tawasulan itu. Salah satunya terletak di salam lima laikatillah. Jadi apa namanya, menyapa para malaikat dengan rumusan kalimat yang barangkali jarang dipakai nih Mas Islam. Kemudian juga ada katur dumateng Kanjeng Nabi. Terus di dalamnya cara mengungkapkannya juga berbeda. Di sini beliau membimbing kita untuk apa namanya, memohon kepada Allah dan menghadiahkan fatihahnya kepada Kanjeng Nabi dan yang lain sebagainya itu dalam narasi atau redaksi yang berbeda. Ilallahir rahmanir rahim li hadratin nabiy dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh atau dimensi kebaruan di dalam tawasul dan lain sebagainya. Barangkali sedikit maka ya, jadi ini ya ora beda karo tahlilan. Tahlilan itu kan meneguhkan syahadat kita kepada Allah, bahwa kita mengakui dan meneguhkan Allah itu maha ilah, maha kuat, maha perkasa, maha, pokoknya kita memohon hanya kepada Allah. Bedanya dengan tawasulan adalah di situ kita menyapa para malaikat, bahkan saya daftar sampai 26 malaikat urung kenal loh. Kalau beliau semua itu mengawalmu tiap saat, dan kita tidak pernah diajari siapapun untuk menyapa para malaikat. Berarti dengan tawasulan ini kita menyapa malaikat yang toh berjasa sangat besar kepada kehidupan kita setiap saat. Kemudian tidak ilah hadratin nabi seperti biasanya, tapi ilallahirrahmanirrahim li hadratin nabi, bukan ilah hadratin nabi. Karena kita itu menujunya ke Allah tapi untuk Kanjeng Nabi. Jadi ilallah li nabi kan gitu. saya mencoba membenahi konteks. Ora-ora aku nyalahke nek ilah hadir Nabi salah ora. Monggo ora masalah. Nek menurut aku ora ilah hadir Nabi, tapi ilallah li an-nabi kan gitu. Nah, itu bedanya di situ. Kemudian ada banyak paket-paket yang Anda bisa ngunduh atau download ya, teksnya di caknun.com. Ya. Dan itu saya bikin luwes, Anda bisa full semua yang saya tulis maupun dipilih. Misalnya ada misalnya poin 1 iso kok pilih A apa B apa C, poin 2 iso A apa B apa C, ya ora masalah. Sesuai dengan hajatmu ketika itu gitu ya. Kira seperti itu, Mas Islami yang akan memimpin. Karena Mas Islami ini kiainya kiainya Kiai Kanjeng gitu. Kiai itu palsu sih. Helmi. Kanjeng ini helm gitu. Tambah I, Helmi gitu. Oke, teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang semuanya konsentrasi kepada Allah di dalam dirimu masing-masing ya. Dan Allah itu tidak terbatas jumlahnya karena dia Esa atau Tunggal gitu ya. Sering kita tidak perhitungkan Allah itu jenis mengesakan Allah. Tahlil itu mengesakan Allah. Ora. Allah itu sudah esa, ngopo kok esa. Kowe ora iso mengesakan Allah. Kita meneguhkan kesadaran dan rasa bahwa Allah itu tunggal. Makanya kita itu selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tok. Tidak pakai illa bin nabi, illa bil malaikah enggak, tapi illa billah tok. Allah itu betul-betul satu-satunya tempat kita bersandar dan memohon dan ngemis-ngemis itu tadi. Kemudian apa namanya? Kemudian kan Allah selama ini kan kita pikir kalau beriman kepada Allah itu hanya beriman kepada Allah. Beriman kepada semua ketentuannya, beriman kepada semua ciptaannya kan gitu. Kowe kudu percaya iki sego, maka kamu makan. Kamu tidak percaya itu masih kamu tidak makan. Percaya kepada Allah itu juga percaya kepada semua yang dia ciptakan. Jadi nek kue ndelok suku kelingan Allah. Kue ndelok godong witan kelingan Allah. Yang namanya tauhid atau iman kepada Allah itu adalah tiap detik kemanapun kita mengucapkan apapun, melihat apapun, merasakan apapun, mengalami apapun, selalu merujuk kepada keesaan Allah, ketunggalan Allah, kekuasaan Allah. Makanya kan kita semua melakukan syawal tadi kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tidak li yang lain, tidak li nabi. Makanya saya tidak pernah berani menjadi panutan Anda. Kowe aja ngenut aku. Kan banyak di mana-mana kan nek pengajian derek kiai to. Aku nolak, aja derek aku. Aja derek aku. Aku rene iki ora njaluk kok eloki, aku ora mboten nyuwun panjenengan derek kula. Kula mriki ning ngajak panjenengan sarang-sarang kula derek Kanjeng di gitu. Jadi itu saya coba benahi gitu ben-ben. Iku derek kiai akhire kiai entuk apa wae. Boleh apa saja sembarang kok nut. Panutan kita itu Rasulullah. Bukan kiai, bukan ulama, bukan saya, bukan siapapun. Panutan itu hanya Rasulullah. Karena jarak antara Allah dengan kita itu hanya ada Rasulullah yang sejati. Yang lainnya itu zonni, relatif, bisa benar, bisa salah, bisa ngawur, bisa begitu. Jadi aku termasuk aku, jadi kowe aja nganut aku. Aku ora nduwe umat, aku ora nduwe pengikut, aku ora nduwe konstituen, mulane aku ya ora nggawe parpol barang. Aku ora nduwe ajudan barang. Aku ora nduwe apa-apa, aku kepodo karo kowe. Kita itu tidak berdaya di depan Allah. Kita punya kekuatan itu pinjaman dari Allah. Kowe dhewe ora nduwe apa-apa. Gue ya orang ngerti 5 menit yang akan datang akan terjadi apa kan orang ngerti. Oke, gitu kira-kira ya, Helmi ya. Misalnya ada salam lima malaikatillah, terus kepada Rasulullahnya itu ada selawat nur, terus apa lagi? Ada selawat nur, ada pilihan-pilihan ayat. Jadi ada beberapa konteks atau ilat yang saya teguhkan di situ. Tinggal Anda pilih yang mana. Setiap kelompok boleh nyentang-nyentang semau dia sesuai dengan hajatnya. Dan tapi, alhamdulillah sudah berjalan di berbagai tempat, teman-teman simpul-simpul Mbaknya juga sudah menjalankan tawasulan ini, Mbak Nuh. Di nek mantenan kaya tawasulan, Mbak. Tawasulan, pokoknya muka-muka gue sakinah itu dengan tawasul kepada Allah, karena kita mohon kepada Allah dengan kelembutan hati, dengan kerendahan hati, dengan tawaduk, dengan akhlak sebaik-baiknya kepada Allah. Munggu Mas Islami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والحمد لله سبحان الله. أستغفر الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة الله حضرة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والرقيب وعتيد والمنكر والناكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة الله حضرة والمنكر والمالك والزبانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفداك والحليم لملائكة الله حضرة حملة العرش وسهلة الشمس وحفن وهاروت وماروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة الله حضرة دردعيل وأرحم وجند الله والدمع والنقمة وأهل العدل والسجيل والزيل والرعد والسالم والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لحضرة النبي والرسل والشافع محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نورك وكاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العصوبة ناسب ساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي أصحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسفل الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام aku tidak akan menciptakan semua makhluk siapa saja dan apa saja. Laula kaya Muhammad dan akhluka hadzal aflak nurul mustafa khairil mursalin nurul mustafa Muhammad, Muhammad, Khairul Mursalin. لم يكن بك غضب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به ظلمات يا الله يا عظيم أنت وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salam alaik. Ya Rafi'an say, ya Rafi'an say, wa karabi. At-tayyati, at-tayyati, وفيهم آمينوا يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السير يا رفيع السير والتراجع Sofa wal baitu ya lafuna ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alayk ya Rabbi ansa ya Rabbi ansa wa taraji afatayati صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد وأسقي للظالم Yeah. سيدنا محمد اللهم صل عليه يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا الله الله الله قلت يا وجه السرور يا نبي يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور مرحبا ستر المساوي ومقيل العثرات مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ببركة الهادي محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طالع البدر علينا من سنيات غدا وجب الشكر علينا ما دعا إلا هدى طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلا هدى مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى Allahumma inni as'aluka nafsan bika qadaik wa tardha bi qadaik wa taqna'u bi ata'ik ya muftihal abwab ya musabbibal asbab ya muqallib ya mudabbiral laili wan nahar ya muhawwilal hali wal ahwal hawwil hala ila ahsanil ahwal law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي وَخَطَائِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْحَرَمِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل اللهم آتي نفسي تقواها وسكيها أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير الضراء مضرة ولا فتنة مضلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hidayah dan ilmu-ilmu baru kepada saya oleh Allah. Saya mohon maaf kalau saya gugup-gugup dan malah gerunjilan dewe. Saya menjadi mutabang yang terakhir di saf yang terakhir. Karena itu saya akan buang diri saya, akan saya buang kepada Allah. Tak buang, tak banting awakku. Ya Allah, tidak ada gunanya hidupku. Ya Allah, aku banting diriku ke hadapanmu. Ya Allah, dilosor di ngarepmu. Ya Allah, aku ini bukan siapa-siapa. Ya Allah, Kanjeng Nabi. Ono menungso ke macam-macam siji dan rasulan mulkan